Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الله رحمنا رحمكم الله di antara yang terpenting dari sekian hiliyah yatahalla biha al-muslim yang senantiasa tentunya harusnya seorang muslim apalagi talibul ilmi menghiasi diri dengannya. Ia adalah as-sidq, wal-ibti'ad an-diddih yani al-kadhib, dan menjauhkan diri dari lawannya itu dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharrala as-sidqa hatta yuktaba inallah siddiqan. Wajib atas kalian untuk senantiasa jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menghantarkan ke surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang terus dia berkata, berlaku jujur, senantiasa berupaya untuk jujur, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Ya qalallah, tidak ada hadis nas yang menunjukkan keutamaan jujur kecuali hadis ini. Maka cukup bagi seorang muslim untuk berupaya, berusaha jujur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya jujur itu adalah sebab seorang masuk surga. Sebab seorang akan terhantarkan menuju surga. Seorang yang senantiasa jujur, dia akan mendapatkan kedudukan siddiq. As-siddiq yang kata Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya minan nabiyina wasiddiqin wassuhada wassalihin, ya golongan kedua setelah para nabi, mereka lah orang-orang yang an'amallahu alaihim. Khairul rahiman rahimakumullah. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari dusta. Ucapan dusta, perbuatan dusta. Karena kata Ibnu Taimin rahimahullah, as-sidq itu sebagaimana dalam ucapan juga dalam perbuatan. Sehingga seorang Al-Murai, seorang yang riya, dia bukan seorang yang jujur. Kenapa? Yang namanya as-shadiq itu adalah seorang yang ucapan yang sama dengan kenyataan. Muwafaqatul khabar bil waqi'. As-shadiq itu adalah seorang yang muwafaqah zahirihi batinahu. Yang zahir lahiriah dia cocok dengan batinnya. Al-murai seorang yang riya menampakkan dirinya beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, padahal dia sesungguhnya mengharapkan pujian sanjungan manusia. Al-murai laisa bisadiq. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Iyakum al-kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena kedustaan itu akan menghantarkan seorang berbuat fajir, kefajiran keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran akan menghantarkan seorang ke neraka. Wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Iya, satu di antara yang menunjukkan tercarinya dusta. Dusta itu adalah sebab seorang na'udzubillah masuk ke neraka. Dusta menghantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran akan menghantarkan ke dalam neraka. Dusta ikhwan fillah rahiman rahimakumullah min sifatil munafiqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salat. Ia adalah idza haddatsa kadzaba. Dusta. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Perbuatannya iblis. Laknatullah alaihi. Ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, berdusta, bahkan bersumpah dalam dustanya. Waqasamahuma inni lakum malaminan nasihin. Berdusta membohongi Adam dan Hawa, ya, dengan menyatakan bahwasanya Allah melarang keduanya mendekati pohon tersebut agar tidak menjadi malaikat, agar tidak kekal di sorga. Al-kadzib itu min fi'lil iblis. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Al-kadhib itu perbuatan orang rendahan, arazil. Makanya ketika Muawiyah Abu Sufyan radhiyallahu anhu masih dalam keadaan musyrik, ditanya oleh Heraklius, bagaimana tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu kata Abu Sufyan, yang ketika itu dalam keadaan masih musyrik, kata beliau, kalau seandainya kadhib, kalau seandainya dusta itu bukanlah perbuatan orang-orang rendahan, para hamba saya, pada budak, ini saya aku akan dusta di hadapannya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, demikian banyak nas-nas yang menunjukkan tercela dusta. Maka seorang muslim, apalagi talibul ilmi, kita semua berupaya untuk menjauhkan diri dari dusta. Namun billahi rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, al-kadhib yang dulu zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan sahabah yarawnahu minal mubiqat, kata beliau. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap dusta itu termasuk perkara membinasakan. Tapi kata beliau rahimahullah, al-yaum, di zaman sekarang ini, kebanyakan orang, kebanyakan manusia menganggap dusta sebagai suatu perkara yang hayyin, yang enteng. Iya, karena kurangnya iman. Kurangnya iman. Rabbillah rahiman rahimakumullah. Saya ingin sebutkan beberapa hal yang mungkin kadang sebagai kita tergelincir padanya, tergelincir dalam ucapan perbuatan dusta yang kadang sebagian orang menganggap remeh tentangnya, menganggap enteng untuk melanggarnya. Qul billahi rahiman rahimakumullah min anwa' al-kadzib adalah al-kadzibu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perbuatan dusta adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang paling zalim. Wa man adzalamu mimman iftara 'ala Allah al-kadzib. Ya, siapa orang yang lebih zalim dibandingkan seorang yang mengada-ngada berdusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk ikhwani fillah rahiman rahimakumullah? Di antara bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menisbatkan satu hukum, menisbatkan satu ucapan kepada Allah, wa huwa bari'un min. Demikian kata Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu ta'ala. Iya, bilang ini haram, ini makruh, dalam keadaan dia tidak punya ilmunya, lancang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini haram. Iya, padahal tidak ada nas, tidak pernah dia belajar itu haram, berdusta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Juga kata Abdul Rahimahullah termasuk al-kadhib ala Allah, iftira ala Allah adalah iddi'a'un nubuwah. Ya, ngaku dapat wahyu, ngaku ya diangkat jadi nabi dan seterusnya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wa min anwa' al-kadhib ya adalah al-kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam satu riwayat lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala man haddatha anni ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang saya yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia persiapkan tempat di neraka. Qul billahi rahiman rahimakumullah, kata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, falyatabawwa dengan fi'il amr, atau lebih tepatnya fi'il mudhari mabdu yang diawali dengan lamul amr, perintah, sighatul amr, tapi maknanya adalah iya al-khabar wat-tahdid, maknanya adalah berita dia sedang mempersiapkan tempatnya di neraka atau ancaman dari Allah, orang seperti ini berhak untuk mendapatkan tempat di neraka. Di antara bentuk kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, membuat-buat hadis sebagai dilakukan oleh para wadda'un, para pemalsu hadis yang buat-buat hadis. Di antara dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang sudah tahu itu dhaif, sudah tahu itu maudhu', bahkan palsu, apa tidak ada asalnya, kemudian dia katakan itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya di antara adab seorang thalibul ilmi diajarkan oleh para ulama kita, iya, tidak boleh dia menyampaikan satu hadis sampai dia meyakini, memiliki dhan rajih bahwasanya hadis tersebut thabit, absah, telah tetap keabsahan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sahih atau hasan, supaya tidak terkena dengan ucapan Rasul, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa billahi rahiman rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahallahu taala menyebutkan di antara adab talibul hadis Talibul ilmi. Iya, dia berihtimam dengan bahasa Arab. Dia berihtimam dengan nahwu. Kenapa? Supaya tidak salah di dalam membaca hadis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam afsahun nas. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bilhan, bukan seorang lahan. Seorang fasih. Afsahul Arab. Afsahun nas. Iya. Ketika seorang tidak ihtimam dengan bahasa Arab, dia akan banyak keliru di dalam membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak lahan, keliru baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir. Iya. Terkena bagian di hadis tersebut. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Di antara nau' min anwa'il kadhib yang harus kita jauhi, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, adalah al-kadhib fi ru'ya. Dusta di dalam menyampaikan mimpi. Cerita, saya tadi malam mimpi demikian dalam keadaan dia tidak pernah mimpi. Iya. Ngaku cerita indah, tadi malam bertemu dengan ayah yang sudah meninggal, atau dengan ibu, dengan kakek, atau cerita-cerita yang indah. Iya, dalam keadaan dusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama bihulmin ma lam yarah kullifa an ya'qida syairatain wa lan yaf'al." Barang siapa yang cerita-cerita mimpi, ngaku mimpi, iya, padahal dia tidak pernah melihatnya, tidak pernah dia mimpi. Iya, mimpi atau dia siapa namanya. Sekali lagi, ini terkait dengan medsos sebetulnya. Iya, kadang kita mungkin dalam lisan jarang dusta, tapi dengan mudahnya kita ke dalam tulisan dusta, bikin cerita fiktif, bikin cerita, iya, oh mimpi, saya tadi malam mimpi nikah lagi, iya ternyata istri saya menyetujui, padahal dusta, bohong, padahal bohong dalam mimpi, ngaku mimpi lah tidak, itu termasuk dosa besar. Iya, kita tahu dhabit kabair adalah dosa yang diancam dengan azab. Dosa yang diancam dengan laknat, dengan neraka, dengan siksa, dengan hukuman tertentu. Iya, termasuk dusta, ngaku mimpi. Man tahallama bihulmin lam yarah kullifa. Ini siksanya. Dia akan dibebani untuk mengikat memintal dua rambut, dan tidak akan pernah dia bisa melakukannya. Wa man istama'a ila qaumin ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafir min. Barang siapa yang nguping-nguping ingin dengar ucapan satu kaum padahal mereka tidak senang, ada orang mendengarnya, fuduli, ingin mendengar pembahasan orang, ucapan orang, cerita orang, padahal mereka tidak senang. Iya. Subba fi udhunaihi alanuk yaumil qiyamah, akan dikucurkan di dua telinganya timah yang panas, yang mendidih di dua telinga di hari kiamat nanti. Wa man sawwara suratan kullifa an yanfakhu fiha ruh wa laysa binafikh. Dan barang siapa yang menggambar makhluk hidup, dia akan disiksa, diperintah untuk meniupkan ruh pada setiap gambar yang dia buat, dan tidak akan mampu dia untuk meniupkan ruh padanya. Tiga dosa besar yang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kadang kita menganggap remeh. Dosa pertama, iya, suka cerita-cerita, ngaku mimpi padahal tidak pernah. Yang kedua, senang nguping obrolan orang, dan bagaimana mereka tidak senang. Dan yang ketiga ini juga termasuk bahaya sekarang, di zaman sekarang ini, mudah-mudah dalam gambar, foto, video, iya, itu pun termasuk dosa besar. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara nau' min anwa'il kadhib yang harus kita jauhi adalah al-kadhib lidhakin nas, dusta untuk membuat tertawa orang lain. Ingin majlis cair, ingin di grup cair, iya, ingin rame, cita-cita dusta, buat guyonan, lelucon, lawakan yang dusta. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis yang dihasan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi wa Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yudhikul qaum fayakdzib, wailun lahu wailun lah, tiga kali dikatakan celaka. Wailun ay halakah, kecelakaan. Iya, bagi seorang yang yuhaddisu bi hadis, iya, menyampaikan cerita, liyudhika bihil kaum, untuk membuat tertawa orang-orang, bikin cerita, iya, bikin guyonan, lawakan yang dusta untuk membuat tertawa manusia satu kaum. Fayak rib, dia dusta dalam ucapan tersebut dengan niat untuk orang tertawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lahu wailun lah. Iya, celaka untuk dia. Kecelakaan untuknya dengan sebab kedustaan tersebut. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Di antara nau al-kadzib, kedustaan yang kadang dianggap remeh, adalah dusta dalam sumpah. Iya, dusta dalam bersumpah, apalagi dalam rangka membuat merampas harta orang lain. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukalimuhumullah wala yangduru ilaihim wala yuzakihim wala hum adzabun alim, tiga golongan yang merugi, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Ushaymitu zanin, iya, orang sudah tua renta tapi dia masih berzina. Wa'ailun mustakbir, orang fakir tapi sombong, miskin tapi bersombong. Yang ketiga, warrajulu ja'alallaha bidha'atah, ini seorang yang menjadikan lafaz Allah, yakni sumpah dengan nama Allah, sebagai penglaris dagangannya, sebagai penghasil keuntungannya. La yashtari illa biyaminihi wa la yabi' illa biyaminihi, ketika beli buat dagang dengan sumpah, ketika jual pun dengan sumpah nama Allah. Dusta untuk dapat untung besar. Dalam hadis yang lain dijelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamini sabrin, yamin sabrin, liyaktafi'a bihi mala imrin muslim wa huwa fiha fajir, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah dusta, untuk merampas harta seorang muslim, dalam kira dia fajir, dia tahu dirinya salah, tahu dirinya dusta, iya, tapi dia bersumpah dusta untuk merampas harta seorang muslim, iya, dosa besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Entah ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, liyaqta'a bihi mala imrin muslim, entah itu untuk akhdhu malih, ya, mengambil hartanya, hak orang lain dia tuntut. Iya, kemudian dia bawakan apa namanya sumpah-sumpah palsu untuk memperkuat tuntutannya, atau jahdu hakil ghair, atau untuk dalam rangka menentang hak orang lain. Pernah dititipin orang, pernah ngutang sama orang, pernah dikasih amanah sama orang dalam keadaan yang ngasih hutangnya alhamdulillah percaya sama dia, yang ngasih modalnya percaya sama dia, yang ngasih titipan percaya sama dia, tidak ada bukti. Tapi ketika diminta, dituntut, ditagih, lancang. Wallahi demi Allah, tidak ada hak kamu daripada saya. Wallahi saya tidak pernah utang sama kamu. Wallahi tidak pernah saya ngasih modal ke kamu. Iya, dusta. Iya, dalam sumpah untuk mengingkari hak orang lain. Ini diantara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, beberapa macam kedustaan yang kadang dianggap remeh pada itu dosa besar yang harus kita jauhi, yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Wabarakatuh.